Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan pemirsa Vesal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar Radio Rujannah di mana saya berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita, yaitu pembahasan kitab Sahih Bukhari. Pada kesempatan sore hari ini kita masih membahas tentang kitabul wudu, yaitu bahasan tentang wudu. Hanya saja, seperti saya mengulangi, dalam bahasan wudu ini Imam Bukhari mengetengahkan sejumlah hadis tentang adab beristinja. Karena Imam Bukhari tidak memisahkan bab beristinja, bab qada hajat dalam pembahasan khusus, ya, berbeda dengan sejumlah para ulama yang lainnya seperti kitab-kitab hadis yang lainnya memisahkan bab istinja atau duhulul khola bab qada hajat itu dalam bab khusus, ya. Kita akan masuk ke bab yang ke-18, hadis nomor 153. Ya, kemarin saya tidak hadir karena ya kita ustadznya isi bensin, ya. Ikut daurah, ya, ustadznya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu an-nahyu anil istinja'i bil yamin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Mu'adz ibn Fudalah, hadatsana Hisham, itu Hisham ibnu Abi Abdullah Adustuwa'i. Qala an Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah an Abihi, yaitu Abu Qatadah, namanya Al-Harith ibnu Ribi'i, dan itu yang paling masyhur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wala yatamassah bi yaminihi. Bab larangan beristinja, artinya membersihkan kubul dan membersihkan dubur, bil yamini, dengan tangan kanan. Maksudnya membersihkan bagian belakang dan membersihkan bagian depan dengan tangan kanan. Bab larangan beristinja dengan tangan kanan. Ya, istinja yang dimaksud adalah izalatul adza minal kubuli waddubur. Istinja artinya adalah membersihkan kotoran dari kubul dan dubur. Kalau yang nerjemahkannya orang Sunda, bab larangan cecewok gitu, dengan tangan kanan gitu. Itu kalau orang Sunda yang nerjemahinnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah, namanya adalah Al-Harith Ibnu Rib'i. Beliau adalah sahabat yang ikut perang Uhud, kemudian seluruh perang setelahnya. Jadi Abu Qatadah Al-Ansari itu sahabat dari kaum Ansar ya. Beliau namanya adalah Al-Harith Ibnu Rib'i. Itu sahabat yang ikut semua peperangan kecuali perang Badar. Tapi sebagian para ulama ada yang mengatakan beliau juga ikut perang Badar. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa beliau tidak sempat ikut perang Badar. Wahwa aidan minal fursan. Artinya beliau termasuk orang yang pandai berperang. Artinya punya keahlian dalam berperang. Ya seperti di saat itu menggunakan panah, menggunakan pedang, dan termasuk juga bagian dari strateginya. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syariba ahadukum, apabila minum salah seorang di antara kamu, fala yatanaffas fil ina, maka ia tidak boleh bernapas, yang dimaksud tidak boleh ditiup ya. Ya, supaya dingin, maksudnya kita kan kalau air panas maka dia meniup, tidak boleh. Bukan boleh tidak boleh bernapas. Ya, nanti akan ada dalil yang menunjukkan bahwa sunnahnya kalau minum bernapas 3 kali. Maksudnya tidak boleh langsung 1 gelas tamat sekali gitu ya. Dalam orang Jawa Barat ngalek-lek sekali gitu. Itu bahasa Sundanya. Tapi beradab, nanti kita jelaskan bahwa adabnya bernapas 3 kali. Artinya 3 kali tegukan. Tidak dilangsungkan 1 gelas itu. Wa idza atal khala'a, dan apabila salah seorang di antara kamu menunaikan qada hajat, fala yamassa dzakarahu biyaminihi, maka ia tidak boleh memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Dan masuk di dalamnya, wala yatamassa biyaminihi, dan juga tidak boleh membersihkan dengan tangan kanannya. Jadi di sini ada 2 larangan. Larangan memegang zakarnya dengan tangan kanan dan larangan membersihkan dengan tangan kanan. Jadi kedua-duanya manhiun, artinya terlarang. Nah, bahasanya kita akan jelaskan dengan bab berikutnya karena hadisnya bersamaan. Bab yang ke-19. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babun la yumsiku dzakarahu biyaminihi idza bala. La yumsiku dzakarahu biyaminihi idza bala. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Yusuf Qala hadasana Al-Auza'i. Al-Imam Auza'i. An Yahya ibn Katsir, an Abdullah ibn Abi Qatadah. An Abihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi wala yatanaffas fil ina'i. Bab, tidak boleh memegang dakar dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Jadi di sini takyid ya. Bab, larangan memegang dakar dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Seolah-olah kalau di luar itu boleh gitu kan. Karena di sini ditakyid. Tapi perinciannya kita akan jelaskan nanti ya bahasannya. Tapi dalam bab ini seolah-olah disebutkan batasan. Larangan itu hanya kalau sedang kencing. Berarti kalau tidak sedang kencing tidak mengapa memegang dakar dengan tangan kanan. Tapi belum dijelaskan ya. Ini baru judul ini gitu kan. Judul ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad ibnu Yusuf, dikenal dengan Al-Firyabi. Jadi kalau Muhammad ibnu Yusuf adalah Al-Firyabi. Di sana ada Abdullah bin Yusuf, itu At-Tinisi. Ya. Qala hadatsana Al-Auza'i, Imam Auza'i, namanya adalah Abdurrahman ibnu Amr Al-Auza'i, diantara imam min a'imati ahli sunnah wan min a'imatil hadis. Imam Auza'i memiliki fikih yang berbeda dengan fikih-fikih ulama yang empat ya. Hanya saja ya tidak dipopulerkan seperti ulama yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tetapi dalam kitab-kitab fikih itu dikenal juga dengan madhab Auza'i. Jadi pendapat-pendapat Imam Auza'i, sebagaimana juga pendapat-pendapat Imam As-Sawri. Tapi tidak setenar ataupun tidak seperti dipahami oleh umat Islam di dunia dengan imam yang empat. An Yahya ibni Abi Katsir, an Abdullah ibni Abi Qatadah, an Abihi. Jadi tetap hadis ini bertumpu kepada rawi yang bernama Yahya ibnu Abi Katsir dari Abdullah ibni Abi Qatadah, an Abi Qatadah. Tapi redaksinya di sini beda. Jadi redaksinya beda. Anin Nabi Hasalam, dari Nabi Hasalam qala, bahwa Nabi Hasalam bersabda, idza bala ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu kencing qadha hajat, fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi, maka ia tidak boleh memegang dzakarnya dengan tangan kanan. Wala yastanji bi yaminihi, dan jangan juga beristinja dengan tangan kanannya. Wala yatanafas fil ina'i, dan jangan meniup bezananya. Artinya di sini bukan bernapas di bezananya. Janganlah bernapas pada bezana. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan tentang makna hadis dan pembahasan khusus di sini, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang faidah ilmu hadis. Jadi sedikit kita belajar tentang ilmu hadisnya. Di mana kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini dari satu hadis membikin beberapa judul gitu. Jadi dari satu hadis beliau membikin beberapa judul. Itu satu ya, pahami. Jadi dari satu hadis beliau membuat beberapa judul. Yang kedua, dari setiap judul Imam Bukhari membawakan riwayat dan matan yang sedikit berbeda. Ya, enggak apa-apa ini walaupun mungkin agak sedikit sulit, tapi setidaknya kita memahami ilmu hadis dan bagaimana kita memahami hadis. Jadi Imam Bukhari mencantumkan beberapa judul dari satu hadis. Yang kedua, beliau membawakan hadis dalam setiap judul dengan rawi yang berbeda dan dengan matan yang sedikit berbeda. Jadi redaksi matannya yang sedikit berbeda. Ya, antum semua harus paham ada matan hadis, ada rawi hadis. Ada sanad, ada matan gitu kan. Kalau kita belajar hadis ada sanad, ada matan. Kalau yang dimaksud dengan sanad adalah silsilah rawi al-mausulu ila matni. Yang dimaksud dengan sanad adalah silsilah rawi yang sampai kepada matan. Kalau matan ya sederhananya adalah redaksi hadisnya. Lalu apa hikmahnya dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Imam Bukhari membikin banyak judul dari satu hadis dan mengetengahkan dalam setiap judul rawi yang berbeda terkadang dan matan yang sedikit berbeda. Nah, ini ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa Imam Bukhari ingin mengajari kita bahwa dalam hadis itu ada sekian istimbat, ada sekian kesimpulan. Jadi dalam satu hadis itu ada sekian kesimpulan. Cara Imam Bukhari dalam sahihnya, terkadang beliau mengetengahkan hadis sempurna, terkadang beliau mengetengahkan potongan hadis sesuai dengan judul dan istimbatnya. Sesuai dengan judul dan istimbatnya. Jadi ketika kita melihat hadis, bagi kita mungkin dalam hadis itu apa sih pelajaran yang bisa diambil dan apa hukum yang bisa diambil. Nah, terkadang mungkin kita masih gelap gitu. Belum terbayang apa sih hadis ini maknanya, hukumnya apa, kesimpulan-kesimpulannya apa. Tapi dengan belajar Sahih Bukhari, kita akan bisa mengetahui bahwa dalam hadis ini ada sekian kesimpulan. Ya. Di mana Imam Bukhari tadi membuat judul pertama bab larangan beristinja dengan tangan kanan. Ya. Kemudian yang kedua apa? takyid beliau bab larangan memegang dakar dengan tangan kanan ketika kencing. Ya, jadi ketika kencing. Maka Imam Bukhari membuat dua judul. Bahkan nanti ada judul yang ketiga, yaitu bab larangan bernapas pada bezana. Gitu. Karena di sini terdapat tiga larangan. Dan Imam Bukhari membuat tiga judul. Karena hadis itu terdapat tiga apa? Tiga larangan. Maka dengan itu para ulama mengatakan fiqhul Bukhari bitabwibatihi. Jadi fikih Bukhari itu bisa kita kenal dari sisi beliau membuat judul-judul. Jadi membuat judul-judul. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Imam Bukhari mengetengahkan hadis yang kadang rawinya berbeda, yang kadang matannya berbeda. Jadi rawinya berbeda, matanya apa? Berbeda. Apa yang bisa kita ambil dari cara Imam Bukhari seperti ini? Yang pertama, yang paling sederhana, memahami jalan-jalan hadis. Oh, hadis ini ternyata banyak jalannya. Gitu. Mungkin kalau kita pas baca satu hadis dengan rawi itu menyangka hadis ini hanya satu jalan. Ternyata ketika jalannya banyak kita tahu. Lalu apa hikmahnya kita tahu banyak jalan? Dalam ilmu mustalah hadis, walaupun tidak selamanya tetapi kaidah umum. Kasratu turuq litaqwiyah. Banyaknya jalan itu untuk menguatkan hadis. Kan kita juga kalau dalam ilmu dunia ini, kalau antum dapat berita gitu kan, si A satu, kita juga masih apa, oh ini benar gak gitu. Tapi ketika yang menceritakan kejadian itu ada 10 orang, maka timbullah dalam kita tumaknina, rasa percaya itu bertambah. Kenapa? Yang meriwayatkan, yang menceritakannya ada berapa? Ada 10, berbeda dengan yang menceritakannya satu orang. Maka ketika kita melihat hadis, ternyata banyak jalannya, maka akan tertanam dalam diri seorang muhaddis bahwa dalam hadis itu ada takwiyah, ada yang menguatkan. Dari sisi apa? Rawinya. Walaupun tidak selamanya. Ya. Kenapa tidak diselamanya? Ya kalau banyak tapi semuanya kadzib ya tidak kuat juga gitu. Karena saya pernah menggambarkan kalau hadis itu digambarkan menguatkan satu dengan yang lainnya, ya seperti kita gambarkan ada orang yang lumpuh, ada orang yang buta gitu. Bagaimana kedua orang itu bisa menjadi satu kekuatan? Ya gampang. Orang yang buta yang bisa jalan menggendong orang yang lumpuh yang bisa melihat kan gitu. Ada orang yang lumpuh tapi matanya sehat. Ada orang yang matanya sehat tapi apa, maaf. Ada orang yang matanya sehat tapi lumpuh gitu kan. Ada orang yang lumpuh ya. Tapi ya, orang yang lumpuh matanya sehat, maaf itu ya. Dengan orang yang apa? Orang yang buta dia bisa jalan kan gitu. Maka cukup orang yang buta menggendong orang yang lumpuh. Itu takwiyah. Tapi kalau sekarang yang lumpuh dengan yang lumpuh kan tidak berguna. Orang yang picak dengan yang picak, walaupun ada 100 orang yang picak, lalu mau berjalan ya semuanya sama kan gitu. Jadi tidak semua kalau berkumpul jadi satu kekuatan gitu. Manakala saling menguatkan itu. Itu gambaran sederhana ya tentang bagaimana hadis dhaif bisa menjadi hadis hasan itu. Nah, jadi itu salah satu manfaatnya. Kenapa ada rawi-rawi berbeda? Yang kedua, ningkat lagi lebih sulit di situ. Bahwa para ulama dalam hadis di mana setiap rawi memiliki guru yang berbeda, dan ketika guru itu berbeda, maka terkadang menceritakannya berbeda. Jadi menceritakannya berbeda. Mungkin kita berikan contoh yang sederhana. Ada rawi yang menceritakan wudu dari A sampai Z. Ada rawi yang menceritakan wudu hanya mengusap telinga saja. Dan dia tidak menceritakan sempurna tentang sifat apa? Wudu. Maka para muhaddis terkadang mencantumkan dua rawi karena ingin menyebutkan bahwa dalam riwayat ini ada riwayat yang sempurna gitu. Dari riwayat yang tadi. Jadi kalau sekarang kan rawi umpamanya meriwayatkan dari seorang sahabat Abu Hurairah. Tapi menukilnya hanya menceritakan tentang bagaimana sunnah mengusap telinga dengan kepala. Apakah dipisah mengusap kepala dengan telinga atau mengusapnya itu satu kali gitu. Dengan sahabat ataupun rawi yang menceritakan tentang sifat wudu dari awal sampai akhir. Seperti Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, dan rawi-rawi yang lainnya. Maka kita mendapatkan istifadah, mendapatkan keuntungan lain ataupun mendapatkan makna lain, faidah yang lain, bahwa dalam hadis ini kita bisa tahu hukum lain. Jadi bisa tahu hukum apa? Hukum lain. Nah, itu apa? Yang kedua. Yang ketiga, bahwa para ulama membahas dari sisi lain tentang kaidah yang ditetapkan oleh para ulama dari kaidah usul, kaidah fikih, berkaitan dengan umum, khusus, mutlak, muqayyad. Jadi ada umum, ada khusus, ada mutlak, ada muqayyad. Ya. Seperti kita berikan contoh yang tadi, larangan memegang dakar dengan kanan. Jadi larangan memegang dakar dengan tangan kanan. Maka ini maknanya umum. Bisa ketika qada hajat, bisa di luar qada hajat. Nah, maka kalau kita melihat hadis yang pertama bahwa Nabi SAW melarang tiga perkara, melarang bernapas pada bezana, melarang memegang dakar dengan tangan kanan, melarang membersihkan kubul dan dubur dengan tangan kanan. Maka berarti ini hukumnya umum. Tapi ketika ada rawi yang menceritakan matan yang berbeda, yaitu kata-kata idza bala ahadukum fala yumsikanna dzakarahu biyaminihi, atau dibalik dalam redaksi yang lain, pada riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW mengatakan la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu. Berarti para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalimat idza bala ahadukum atau kalimat wa huwa yabul itu takyid dari larangan yang maknanya umum tadi, la yumsikanna dzakarahu biyaminihi. Jadi seolah-olah mengatakan janganlah salah seorang di antara kamu memegang dakarnya dengan tangan kanan. Berarti ini adalah mutlak, mau ketika qada hajat atau di luar qada hajat. Tapi ketika ada riwayat idza bala ahadukum atau dibalik la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul, maka ini menyebutkan hal. Jadi larangan itu kalau kondisinya sedang qada hajat. kalau tidak sedang qada hajat seolah-olah tidak terlarang, kan gitu. Nah, jadi para ulama mengetengahkan hadis satu rawi matanya ini, rawi yang lain matanya ini, ada dalam kaidah. Nah, kaidahnya apa? Kaidahnya al-jam'u bainal adillah, bahwa kita wajib untuk mengumpulkan redaksi dalil semuanya. Sehingga maknanya itu menjadi satu kesimpulan makna, oh ini maknanya. Ini maknanya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau antum belajar, kan seperti antum beli tahu di pasar. Antum sekarang belajar seperti ini, kan beli tahu di pasar itu. Antum tidak tahu tahu itu prosesnya apa, kan itu. Seperti antum beli tempe di pasar. Antum tidak pernah tahu komponen apa itu tahu gitu, apa gitu, apanya. Kemudian berapa lama dibikinnya. Bukan komponen, maaf, apa? Kan apa? Bahannya apa gitu? Komponen maksudnya kalau mobil. Ini bahannya apa saja, kan gitu. Kita tidak tahu. Tapi kalau fuqaha orang faqih, dia tahu kesimpulan A ini dari sekian. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadul alimi alal abidi kafadil qamari lailatal badari ala sairil kawakibi. Maka Nabi sallallahu mengatakan keutamaan orang yang punya ilmu dengan ahli ibadah, takdirkan antum setiap malam salat 100 kali, 100 rakaat. Tapi hanya sekedar ibadah dan tidak punya ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang punya ilmu bagaikan bulan purnama dengan bintang yang ada. Karena orang berilmu itu ketika akan menyimpulkan satu masalah dengan proses yang panjang. Ya, dengan proses yang panjang. Yaitu apa? Al-jamu, ngotek tak hela gitu kan. Dikumpulkan semua dalil. Ditelaah dari mulai sahih dhaifnya. Matan-matannya mana dikumpulkan. Tidak satu matan, diteliti semua matannya. Kemudian matan yang satu ini redaksinya, yang satu ini redaksinya, yang satu ini beda redaksinya. Kemudian dipahami semuanya. Ya. Apakah ada kekeliruan atau enggak rawi meriwayatkan ini si rawinya ini, kan gitu. Maka para ulama membahas apa yang dinamakan dengan ziyadatu thiqat. Artinya ini rawi penambah ini bisa diterima atau tidak. Dan ini sangat penting. Makanya Imam Bukhari mengajari kita dengan pengajaran yang sangat berharga. Ya. Pengajaran yang sangat berharga bagi setiap mukmin yang tentunya ingin mendalami agama yang mulia itu. Itu pelajaran-pelajaran berharga insyaallah. Nah, sekarang kita akan masuk ke hadis ini ya. Memahami hadis insyaallah gampang setelah ini. Nabi SAW mengatakan pada hadis pertama 153, apabila minum salah seorang di antara kamu, fala yatanaffas fil ina'i, maka janganlah dia bernafas di bezana. Wa idza atal khala'a fala yamassa dhakarahu bi yaminihi. Dan apabila salah seorang di antara kamu menunaikan qada hajat, maka jangan menentuh dakarnya dengan tangan kanan. Wala yatamassah bi yaminihi, dan jangan membersihkan kubul dan dubur dengan tangan kanan. Nah, pada hadis ini ada tiga larangan. Jadi pada hadis ini ada tiga larangan. Larangan yang pertama yaitu bernapas pada bezana. Yang dimaksud bernapas pada bezana bukan berarti minum tidak boleh bernapas. Ya. Karena disunnahkan bagi orang yang minum itu bernapas tiga kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syariba kana yatanafas tsalatsa marrat. Au kama qala. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau minum, maka beliau minum dengan bernapas tiga kali. Maksudnya meneguknya tiga kali, mengambil napas dulu. Minum kemudian mengambil napas. Minum kemudian mengambil napas, kemudian minum mengambil napas. Nah, yang dilarang di sini yaitu meniup bezana. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah mungkin di sini bahwa baginda Rasulullah melarang meniup bezana dengan artinya ketika air itu panas? Sebab mungkin tidak ada yang meniup bezana ketika airnya apa? Dingin ya. Ada enggak orang yang dingin ditiup? Enggak ya. Ketika apa? Ketika panas. Rasulullah SAW bukan berfungsi sebagai dokter kita. Ya. Dan demikian juga hadis-hadis Nabi SAW bukan buku kedokteran. Tetapi Nabi SAW sebagaimana itu adalah kaidah dinul Islam, selalu menunjukkan kepada yang baik dan selalu mengantisipasi dari setiap yang jelek. Dan itu kaidah din ini. Jadi kaidah agama ini adalah jalbul masalih wadaf ilma fasid. Itu kaidahnya. Jadi hadis itu bukan buku kedokteran itu. Walaupun mengisyaratkan tentang sehat itu, tapi kita bahasannya ke poin yang esensi dalam manhaj Islam, bahwa syariat Islam itu berisikan, bermuatan hal-hal yang menciptakan untuk mendatangkan manfaat dan hal-hal untuk menolak setiap apa? Madarat. Nah, sekarang Nabi SAW mengatakan apabila minum salah seorang di antara kamu, maka janganlah bernapas di bezana. Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya kata para ulama, ya tentunya bisa diketahui oleh kita bahwa napas yang keluar itu berupa apa? Ya, artinya memiliki madarat itu kan. Memiliki apa? Memiliki madarat. Ya. Karena berasal dari kotoran. Maka Nabi SAW ya menolak madarat di situ. Yang kedua, dari sisi surah, artinya ini sesuatu yang tidak layak. Karena ketika orang meniup, mungkin saja keluar sebagian sesuatu dari mulutnya, berupa ludah atau mungkin sisa makanan dan semisalnya. Sehingga kalau orang sedang minum lalu meniup ada sesuatu yang jatuh, maka tidak enak dipandang. Dan Rasulullah SAW menggambarkan keindahan dalam setiap hal. Jadi Islam itu agama yang indah dalam setiap hal. Makanya Nabi SAW mengajarkan ketika beliau pulang dan akan masuk ke rumahnya, beliau bersiwak dulu sebelum masuk rumah. Dan itu menunjukkan agama indah. Ya, agama indah. Dari sisi yang lain, bahwa orang mengatakan bahwa kalau air panas berarti air akan apa? Ngebul, apa? Ada asapnya. Kemudian ditabrak dengan apa? Dengan napas dari kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu merusak tabiat gitu. Dan Islam selalu mengetengahkan yang terbaik. Jadi selalu mengetengahkan yang terbaik. Dan itu adalah pembelajaran Islam. Ya. Dan Nabi SAW tidak menjelaskan ilmu kesehatan ataupun ilmu kedokteran gitu. Tetapi memberikan kaidah-kaidah umumnya gitu. Walaupun tentunya dari hadis ini bisa diambil tentang kesehatan. Tapi Quran dan hadis bukan buku kesehatan, bukan buku biologi, dan bukan juga buku fisika. Walaupun mungkin sebagian orang hari ini, dan ini perlu diwanti-wanti, ada orang yang jualan kesehatan dengan berdalil dengan sebagian ayat yang kadang juga keliru, hadis juga kadang keliru ya. Sebagian para perukiah sekarang juga rusak gitu ya, dan perlu beragama itu dengan benar. Bahkan saya melihat satu video yang menyebutkan bahwa madunya madu telah diruqyah. Bahkan jualan air jamzamnya telah diruqyah. Enggak ada dalam sejarah para ulama seperti itu gitu ya. Kemudian ya orang meyakinkan bahwa apa? Ini madu udah diruqyah, madu ruqyah gitu kan. Kemudian jamzam ruqyah gitu. Ya. Maka ini tidak boleh, tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena orang nanti akan ketergantungan kepada benda itu. Selain juga tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Salam. Ya. Ya seperti hari ini kita juga perlu saya menyampaikan sedikit ya. Sebagian orang menyebutkan bahwa tibu nabawi memang ada. Tapi tidak boleh orang mengatakan, umpamanya sekarang saya mengatakan tamulawak obat. Ya betul obat, tapi akan menjadi obat itu kan tidak hanya saya mengatakan tamulawak itu obat. Merica obat, kurma obat, kemudian madu obat, betul. Tapi kadar yang akan memberikan kekuatan sehingga menjadi obat pasti untuk obat anu, itu ada takarannya. Harus ditetapkan dengan studi empiris, penelitian. Baru itu. Sebab kalau berbicara tentang ini obat, jangankan dokter, udah Ustaz Abu Qatadah juga bisa. Kan Ustaz Abu Qatadah sekarang tinggal bilang aja, hadis tentang kurma, hadis tentang habatus sauda. Tapi kalau menjadi obat dan menjadi solusi ketika antum sakit, itu berkaitan dengan takaran, ukuran, kapan, berapa. Nah itu baru dokter. Jadi antum jangan terlalu terobsesi dengan sebuah pembahasan dalam YouTube ya. Sekarang banyak orang bicara jengkol, petai itu obat. Tapi kan tidak setiap saat bahwa orang semua memakai jengkol akan sehat, enggak. Antum lagi kumat apa? Rematik atau apa itu? Asam urat. Ya. Makan apa? Makan petai atau makan melinjo, di saat itu bisa apa? Bisa tidak bisa jalan. Jadi jangan semuanya dalam agama, dalam bahasan apapun tidak boleh pakai umumat. Tidak boleh menggunakan yang sifatnya umum-umum semuanya gitu. Dan ini filosofi agar antum tidak tertipu dengan mustalahat-mustalahat yang tidak jelas itu kan. Ada apa? Air ruqyah dijualin gitu kan. Dari mana itu? Yang harus antum tahu itu bagaimana meruqyah dan bagaimana membentengi dengan zikir. Membentengi dengan zikir gitu kan, ruqyah. Saya berikan contoh ya. Ini contoh. Bahwa Quran semuanya adalah untuk meruqyah. Cuma kalau ada ayat yang lebih kuat untuk dipakai ruqyah, itu memang ada ya, ayat kursi beda dengan ayat yang lain itu kan. Surah Al-Fatihah beda dengan surah yang lain. Tapi para ulama telah menjelaskan contohnya baca Fatihah. Ada sahabat yang singgah di sebuah daerah, ada orang yang terkena apa disengat kalajengking. Udah diobati berbagai obat tidak sembuh. Lalu ada sejumlah para sahabat singgah di satu kaum. Lalu pembesar kaum itu meminta kepada sahabat itu untuk meruqyah. maka diruqyahlah dengan surah Al-Fatihah 3 kali, maka sembuh gitu. Sembuh setelah dibaca Fatihah apa? 3 kali. Maka surah Al-Fatihah dinamakan surah ruqyah gitu kan. Imam Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya Imam Ibnu Qayyim, beliau menceritakan bahwa aku juga pernah membaca surah ini kepada orang yang disengat kalajengking dan sembuh. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang yang membaca surah Al-Fatihah dan membacakannya akan sembuh? Setiap orang yang diruqyah dengan ayat itu? Ya, seperti tadi sama. Tidak setiap orang makan temulawak bisa sembuh penyakitnya. Kenapa? Karena kembali siapa yang diruqyahnya dan siapa yang membacakan Al-Fatihah itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim menggambarkan doa atau zikir ruqyah seperti pedang. Siapa yang menghempaskannya dan apa yang ditebasnya gitu. Setajam apapun pedang, jika orang yang menghempaskannya adalah orang yang lemah tangannya, tidak begitu berguna walaupun pedang itu tajam. Sebagaimana sekuat apapun menghempaskannya dari pedang itu, kalau ternyata yang ditebasnya adalah baja yang lebih kuat, maka tidak akan juga bisa ditebas, bahkan akan terdengar suara begitu kerasnya gitu kan. Jadi kita di sini harus punya falsafah yang benar gitu. Jadi harus punya falsafah yang benar. Agar nanti antum tidak menyalahkan setelah penelitian itu. Kok ini enggak benar katanya sehatnya. Padahal ya prinsip berobat juga ada prinsipnya gitu. Menggunakan obat ada apa? Prinsipnya. Semuanya. Jadi itu adalah hikmahnya kenapa Nabi SAW melarang bernafas pada bezana ketika minum ya. Dan ini larangan. Dan sifatnya adalah irsyad, bimbingan itu. Kemudian yang kedua, larangan memegang zakar dengan tangan kanan. Larangan memegang zakar dengan tangan kanan, maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan umum. Jadi mengatakan umum. Artinya umum ataupun mutlak dalam setiap keadaan. Di dalam setiap apa keadaan? Mau ketika qadha hajat atau di luar qadha hajat, maka tidak boleh. Sebagian para ulama mengatakan bahwa larangan itu hanya ketika qadha hajat. Kenapa? Karena melihat dua sisi. Jadi kenapa ulama yang kedua mengatakan yang dilarang itu hanya ketika kencing saja? Nah, alasannya ada dua. Alasan yang pertama yaitu menggabungkan dua riwayat. Di mana riwayat yang mutlak dibawa kepada riwayat yang muqayyad. Dalam istilah usulnya hamlul muqayyad, hamlul mutlak alal muqayyad, membawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Jadi larangan yang mengatakan jangan memegang zakar dengan tangan kanan dibatasi dengan riwayat idabala atau dalam riwayat yang lain wahuwa yabul. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa para ulama melihat illah. Illah itu hikmah, alasan kenapa dilarang memegang zakar dengan tangan kanan. Illah. ilahnya menurut mereka ada dua. Yang pertama, ikramul yamin. Yaitu apa? Memuliakan tangan kanan. Jadi memuliakan tangan kanan, ikramul yamin. Yang kedua, hikmahnya adalah min jihati talawus. Min jihati talawus. Yang kedua, hikmahnya karena ketika orang itu qadha hajat, kemungkinan akan terkena tetesan najis dan kotoran. Sedangkan tangan kanan sering digunakan gitu dalam hal-hal yang lain. Jadi para ulama menelaah hikmahnya min jihati talawus. Talawus itu ya terkena kotoran, tetesan najis atau sesuatu yang tidak pantas. Sedangkan tangan kanan itu sering digunakan. Ya, mungkin kita bersalaman dengan orang, memegang barang dan sebagainya, maka tidak layak ikramul yamin. Kemudian dari dua sisi yang tadi juga, bahwa para ulama yang mengatakan larangan itu hanya ketika kencing, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam riwayat yang lain, ya, bahwa Nabi sallallahu mengatakan huwa bad'atun minka. Jadi bad'atun minka. Artinya dakar itu bagian dari badan kita. Maksudnya apa? Kalau kita bersentuhan tangan dengan tangan kan tidak mengapa. Maka demikian juga kalau tangan menyentuh dakar. Jadi apa bedanya gitu? Maka dipahami, jadilah yang dimaksud larangan itu adalah hanya ketika apa? Kencing saja, hanya ketika qadha hajat saja. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, wallahu alam. Artinya yang mengatakan bahwa terbatas hanya ketika qadha hajat. Tapi mimba bil ikhtiyat, tapi hanya untuk kehati-hatian bagi kita, maka artinya apa? Tidak bergampang-gampang dalam arti memegang dakar dengan tangan kanan. Ya. Jadi mengambil pendapat yang umum untuk ikhtiyat lebih baik bagi kita, walaupun dari sisi dalil lebih kuat dari yaitu pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini, yaitu larangan membersihkan kubul dan dubur dengan tangan kanan. Jadi larangan membersihkan kubul dan dubur dengan tangan kanan. Nah, hikmahnya tadi dikatakan ikramul yamin, yaitu memuliakan bagian yang kanan. Karena Nabi Hasalam menjadikan tangan yang kanan itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan bagian-bagian dari syariat. Ya, seperti makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, kemudian memberi dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan, masuk masjid dengan kaki yang kanan, ya. Dan kalau kita berkumpul, maka mendahulukan bagian yang kanan. Nabi SAW mengatakan apa? Aisyah mengatakan tentang Nabi SAW, kan Nabi SAW yu'jibu atayamun fitana ulihi wapita rojulihi wapita tohurihi wafisya'ni kulli. Keadaan Nabi SAW mencintai mendahulukan yang kanan. Dalam hal apa? Ya, yang pertama, dikatakan fitana ulihi. Kalau beliau menggunakan sendal, pakai sendal, sendal atau sepatu dengan yang kanan, berarti termasuk di situ berpakaian, memakai baju. Kemudian watarujul, ketika menyisir, jadi menyisir bagian yang kanan. Jadi bagian yang kanan. Kemudian fi tathhurihi, dalam bersuci, berwudu, mencuci tangan yang kanan dulu, mencuci kaki yang tangan dulu, kemudian mandi. Baik mandi kita janabah ataupun memandikan jenazah, disunahkan mencuci bagian yang kanan dulu. Kemudian dalam setiap hal, jadi dalam hal-hal yang lain, seperti tadi, kalau kita memberi dengan tangan kanan, jadi kita tidak memberi dengan tangan yang kiri. Menerima pemberian orang dengan tangan yang kanan. Maka adabnya kalau antum ngasih minum, pegang cerek dengan tangan yang kiri, pegang gelas dengan tangan yang kanan, kemudian kita memberikannya. Nah itu bagian dari adab. Adab. Walaupun mungkin kita sebagai kaum muslimin ya tidak komitmen dengan ajaran seperti ini. Ya, banyak orang yang minum dengan tangan yang kiri, minum tidak dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri, tidak dengan tangan kanan. Padahal ada hadis jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi SAW menyampaikan hadis adab makan dengan tangan kanan. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Nabi SAW berkata, semoga Allah tidak memberikan kemampuan kepadamu. Tiba-tiba orang itu kaku tangannya karena menyepelekan sunnah. Ya, menyepelekan sunnah, membantah kepada sunnah Nabi SAW. Nah. Jadi hikmah dari larangan ini adalah ikramul yamin, memuliakan yang kanan. Nah, kemudian bahasan yang terakhir dari dua hadis ini, bahwa Nabi SAW melarang megang dakar dengan tangan yang kanan, membersihkan dengan tangan yang kanan. Jadi kita dilarang memegang dakar dengan tangan kanan dan membersihkan dengan tangan yang kanan. Ketika kita akan qadha hajat dan ketika kita membersihkan dengan batu atau dengan tisu atau yang semisalnya, ada kemungkinan kita melanggar sesuatu yang dilarang. Yaitu apa? Kalau membersihkan dakar, imam memegang dakar dengan tangan kanan, membersihkan dengan tangan kiri. Berarti kita melakukan larangan satu. Atau memegang dengan tangan kiri, membersihkannya dengan tangan yang kanan gitu. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam sejumlah kitabnya memberikan solusi agar kita tidak melakukan yang dilarang. Kalau kita kan selalu bagaimana agar kita bisa melakukan yang dilarang kan gitu. Antum tanya ustaz, boleh enggak ini? Gimana sih kalau begini? Sampai ustaznya itu seolah-olah harus membolehkan kan gitu. Antum kalau tanya hukum gitu kan, apalagi hukum tentang ribawi itu. Ustaz, gimana sih saya mau udah terpaksa gini, boleh enggak gitu kan itu. Kalau kita selalu mencari bagaimana agar bisa melanggar gitu kan itu. Tapi para ulama bagaimana solusinya agar tidak melanggar kan itu. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, pilih salah satu di antara yang tiga katanya. Mana yang paling rendah pelanggarannya? Yang pertama kata Imam Syafi'i atau Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan ini yang paling selamat. Kata dia, pegang batunya dengan kaki dan gerakanlah apa? Dakarnya dengan tangan yang kiri. Berarti itu selamat ya, tidak ada yang dilanggar. Kalau itu bisa. Yang kedua kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kalau tidak bisa, maka pegang batunya dengan tangan kanan, tapi jangan bergerak tangannya. Peganglah dakar dengan tangan kiri dan yang menggerakkannya adalah tangan yang kiri. Artinya yang digerakkannya dakarnya. Maka ini akan lebih aslah dari sisi tidak melanggar itu. Ini ahof. Jadi apa? Ahof. Jadi lebih apa? Lebih ringan itu. Jadi lebih apa? Lebih ringan. Yang ketiga, ini artinya pelanggarannya lebih besar gitu, tapi lebih ringan gitu. Yaitu apa? Pegang dakar dengan tangan kanan, karena ya apa? Ada kemungkinan pegang dengan tangan kanan itu boleh gitu, karena daruroh. Tapi membersihkan jangan dengan tangan yang kanan, karena membersihkan akan langsung berkenaan dengan apa? Dengan najis itu. Nah, jadi dengan tiga tahapan ini memberikan satu pelajaran bahwa para ulama terdahulu memberikan pengajaran kepada kita bagaimana semampu mungkin seorang muslim itu tidak melanggar apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Jadi agar kita tidak melanggar apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Dan dari hadis ini, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa memahami bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang membahas dari berbagai sisi gitu. Ya. Islam ini agama akidah, agama ibadah, agama siasah politik, agama adab, agama yang mengajarkan budi pekerti, agama yang mengajarkan di situ secara umum kesehatan, agama yang mengajarkan kebersihan, agama yang mengajarkan keindahan, sempurna gitu. Sempurna. Maka Allah berfirman dalam pula surah Al-Baqarah ayat 208 apa? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke Islam dengan secara total. Ya, karena kita akan menemukan semua solusi dalam apa? Dalam Islam. Ya, termasuk solusi banjir. Apa solusi banjir? Salah satunya istighfar kepada Allah. Sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini, dan kita akan mencoba untuk membuka beberapa pertanyaan. Jazakallahu khair kepada Al-Ustadz untuk materi yang telah disampaikan, tentunya pada kesempatan di sore hari ini berkenaan dengan larangan beristinja atau membasuh dubur dengan tangan kanan dan beberapa hukum lainnya yang terkena dengan pembahasan di kesempatan sore hari ini. Baik, khutul Islam azanillahu iyyakum, jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah Bantarsari Kota Tasikmalaya, dan tentunya para pemirsa, sahabat Media Gema Islam, pemirsa Waisal TV, dan para pendengar Radio Riyadhul Jannah. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya bisa melalui layanan pesan singkat SMS di nomor 0811-227-1600, dan bagi para jamaah bisa menuliskan pertanyaan melalui secari kertas atau langsung bertanya kepada Al-Ustadz. Baik Ustadz, kita masuk dalam pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau tanya kalau habis buang hajat kemudian langsung wudu dan sholat Ustadz, ternyata di tangan ketahuan dan tercium masih ada bau kotoran tanpa ada zatnya Ustadz, apakah sholatnya sah atau harus diulangi Ustadz? Dari Bapak Idas di Garut. Iya, bersuci ketika sholat itu harus terpenuhi dua, toharoh minal hadas wa toharoh minan najasat. Bersuci ketika kita sholat harus dipenuhi dua. Yang pertama, bersuci dari hadas, ya, dengan berwudu kalau hadas kecil, dengan mandi kalau hadas besar. Kalau tidak ada air maka diganti bersuci dengan bertayamum. Yang kedua, yaitu bersuci dari najis. Dan bersuci dari najis mencakup tiga hal. Suci pakaian dari najis, suci badan dari najis, dan suci tempat sholat dari najis. Jadi tadi kalau ada orang qada hajat, ternyata dalam tangannya masih ada najis, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wudunya sah, tapi sholatnya tidak sah. Ya, wudunya tidak diulangi. Tapi kalau tahu ada najis, maka tidak sah sholatnya. Jadi tidak sah sholatnya, maka dia harus membersihkan dulu dan mengulangi lagi sholatnya Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih untuk satu jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi jemaah sekalian. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah, bismillah Ustaz, saya Bapak Lukman di Sulawesi mau bertanya. Ustaz, bagaimana beristinja yang benar? Apakah jari telunjuk kita harus masuk ke dalam lubang anus Ustaz? Terima kasih. Iya. Tidak disyaratkan ya orang membersihkan kubul bahwa tangannya harus masuk ke dalamnya. Yang dibersihkan adalah mahalul huruj, yaitu tempat keluarnya saja gitu. Bahkan mungkin juga akan merusak ya kesehatan dan merusak dubur kalau orang melakukan seperti itu. Dan itu termasuk gulu, termasuk berlebih-lebihan di dalam agama Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakumullah khair untuk satu jawabannya kembali. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah Ustaz. Ustaz, saya tinggal di kota-kota besar, seringkali menemui toilet modern yang di mana terdapat kloset yang mampu menyemburkan air ke dubur untuk membasuhnya Ustaz dengan deras, sehingga di keterangan penggunaannya dikatakan bahwa tidak perlu lagi dibersihkan dengan tangan atau tisu. Apakah membersihkan semacam ini juga termasuk sah Ustaz, atau bagaimana pohon penjelasannya? Jazam menggunakan apa? Air yang disembur Ustaz di kloset-kloset modern yang sudah ada untuk istinjanya. Nah, dengan air Ustaz, dengan shower. Ya. Islam itu punya kaidah ya. Islam itu tidak menafikan kemodernan ya. Makanya ada kaidah at-taqaddum la yunafi as-sabat was-sabatu la yunafi at-taqaddum. Kemajuan, kemodernan itu tidak menafikan kita untuk komitmen pada agama ini. Dan komitmen kepada agama tidak menafikan kita untuk maju. Maka Islam tidak berbicara tentang bagaimana ya sistem membersihkannya. Islam memberikan kaidah, alat pembersihnya dan batasan membersihkan. Jadi membersihkannya adalah inqo. Masalah itu menggunakan kloset modern atau kloset lama itu tidak dibatasi sama Islam. Ya, tidak dibatasi sama Islam. Seperti kita hari ini yang diperintahkan Allah menyampaikan hujjah. Menyampaikan hujjahnya apakah kita sekarang kalau berdakwah jalan kaki atau pakai pesawat atau pakai mobil atau pakai kereta, itu Islam tidak memberikan batasan itu. Islam hanya memberikan batasan balighuni walau ayah. Apakah Islam memberikan batasan kalau kita menyampaikan ilmu harus ketemu dengan orangnya? Tidak. Yang penting balighuni walau ayah. Mau pakai televisi, mau pakai radio, mau pakai internet, itu Islam. Ya, Islam itu. Makanya orang yang paham Islam itu indah. Ya, orang yang mempelajari Quran, orang yang mempelajari Sunnah, orang yang paham Islam itu orang-orang intelek. Ya, makanya orang yang tidak paham Islam tidak akan intelek. Gitu. Tidak akan intelek. Ya, jadi semuanya bahasanya jelas itu. Makanya jangan bilang, wah ini kalau bid'ah ini berarti pakai mobil bid'ah. Nah itu sama dengan orang yang tidak paham rincian agama gitu. Rincian agama. Jadi kan yang diperintahkan bersih. Ya. Kemudian Islam itu mengajarkan kalau kita qada hajat harus menutup aurat. Seiring perkembangan zaman, orang membuat WC. Dulu kalau bikin qada hajat ngumpet di belakang batu, nyingkur kata orang Sunda ke tempat jauh, kan? Yang pentingnya apa? Yang pentingnya itu tidak kelihatan aurat kan itu. Kalau sekarang dengan kemajuan zaman, orang bikin toilet di rumah tempat tertutup, nah itu Islam tidak mengatakan harus ini. Ya. Jadi Islam itu indah gitu. Makanya jangan bertanyanya tentang ini, tentang gimana nih kalau sekarang enggak gitu. Definisi riba. Definisi riba mau kayak rentenir, mau kayak bank itu enggak ada batasannya. Penting ribanya gitu. Bagaimana orang itu membuat riba enggak penting. Larangannya riba. Apakah disistemkan atau cukup kita datang kepada orang nih, saya punya uang 1 juta, kamu pinjam, kembalikannya 1.100.000, 1.500.000. Pakai nasabah, istilah nasabah, pakai orang marketing atau tidak, enggak penting. Ya, enggak penting. Yang dilarangnya riba gitu. Mau berkembang zamannya, ya ribanya tetap begitu. Makanya kaidahnya tadi indah, as-sabat la yudami taqaddum. Perang. Makanya Al-Qur'an menggambarkannya apa? Ya. Wa idullahu mastata'tum min quwwah. Quwwah. Tidak dikatakan peranglah kamu pakai pedang, enggak ada ayatnya perang kalah kamu pakai pedang. Kenapa? Karena akan berkembang, tahu. Maka Al-Qur'an mengatakan bil quwwah. Quwwah itu apa? Kalau dulu pakai panah dan pakai pedang, sekarang kalau yang dinamakan Al-Quwah berarti negeri-negeri Islam harus punya apa? Harus punya pesawat tempur, harus punya tank baja, itu mananya? Quwwah. Makanya kalau kita memahami dinul Islam, memahami Quran dan hadis itu, akan selalu relevansi dengan setiap waktu dan tempat. Jadi, setiap waktu dan tempat. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, hatta ibu-ibu sekarang yang semua orang berat untuk ditaadud. Tapi Allah Ta'ala akan menciptakan wanita lebih banyak dari laki-laki. Dalam arti apa? Ayat tentang bolehnya nikah lebih dari satu itu sepanjang masa. Gitu. Sepanjang masa. Gitu. Dan itu indahnya yang dinamakan dinul Islam, syariat Islam. Maka maaf ya, Al-Quran menggambarkan, bukan saya, Al-Quran mengatakan, apa hukmal jahiliyah? Apa hukmal jahiliyah tiap gun? Waman ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Coba ayatnya ini dalam surah Al-Ma'idah. Apa hukmal jahiliyah tiap gun? Apakah kalian akan mencari hukum jahiliyah? Padahal tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Orang yang yakin, siapa orang yang yakin? Orang yang yakin itu orang yang berilmu. Innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu yang akan takut kepada Allah. Maka Al-Quran mengatakan, wa fil qisasi hayatun liulil albab. Mau profesor, mau doktor, mau apa gelarnya, orang yang menolak syariat Islam itu dikatakan qaumu yajhalun, mereka orang yang bodoh. Bukan Abu Qatadah yang ngomong, Quran yang ngomong. Jadi orang yang tidak setuju dengan hukum Allah, orang yang merasa berat dengan hukum Allah, Al-Quran mengatakan itu adalah orang-orang yang jahil. Orang yang setuju dengan hukum Allah dikatakan ulil albab, orang-orang yang cendekiawan dan orang-orang yang cerdas. Itu Al-Quran yang ngomong, bukan Ustaz Abu Qatadah. Ya. Ya kalau mau protes sama Quran, bukan sama saya. Kalau ini gak setuju bahasanya, ya silakan aja. Qurannya yang mau dirubah gitu ya. Karena Quran yang ngomong, bukan saya. Quran yang matang. Ulul albab. Berarti yang tidak itu bukan ulul albab. Gitu. Jadi esensinya bukan di situ. Paham ya? Ini kaidah penting dalam beragama ya. Ya silakan kalau masih ada pertanyaan. Baik Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz untuk penjelasannya dan nasihatnya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, berkaitan dengan larangan meniup pada bencana atau bejana. Apakah juga berlaku untuk makanan atau selain air Ustaz? Mohon penjelasannya dari pendengar Radio Rirja. Nah, ini bagus pertanyaannya. Jadi semua termasuk ya, kalau kita ingin makan sayur gitu, pas ngebul masih apa berasap gitu, ya sama dilarang kita meniup ya. Termasuk kalau kita akan nyuapin anak nasi, ditiup dulu nasinya gitu. Ya, dan disinilah kita juga diajarin sabarlah gitu ya. Ya, kan sering antum definisi sabar. Nah sekarang itu definisi sabar diedukasi ketika antum makan dan minum. Benar gak? Kan kalau saya sekarang definisi sabar, dalam prakteknya apa sabar itu? Ternyata Nabi SAW juga mengedukasi dalam bentuk nyata. Kalau minum sabar sehingga dingin. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, nah saya tidak melarang antum minum air yang panas ya, apalagi minum kopi, minum teh. Ya minum teh yang dingin gimana? Ya tidak indah ya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dari sisi kesehatan, bahwa menunggu air itu tidak panas sehingga dingin itu lebih baik untuk kesehatan. Itu lebih baik gitu. Semua makanan juga sama. Apalagi nasi ya. Kan kalau orang Sunda menyenangi nasi masih ngebul gitu ya. Tas diakel masih ngebul. Nah, tahu enggak diakel? Itu masa milenium sih. Milenial. Jadi milenial ya. Jadi abad milenial itu beda ya. Dari tahun ya yang tahun 90-an ke sini bahasa-bahasanya yang tadi juga enggak paham gitu ya. Susah ya. Itu yang saya tidak termasuk apa? Bukan milenium. Bukan milenial, maaf. Bukan milenial. Sebab saya lahir dari 73 yang lalu. Ya. Yeah. Baik, Ustaz. Tadi diatel itu diapain, Ustaz? Hah? Diatel itu diapain? Hah? Diatel tadi Ustaz bilang. Apa? Diakel. Akel, akel tuh, Ustaz. Oh, itu nasi di itu. Kalau habis di tandan, kemudian biar dingin di itu dulu. Pakai kipas, Ustaz. Pakai kipas. Ya pakai kipas. Oh, pakai kipas. Nah, siap. Kan kalau ini, kalau pemirsa ada yang gak paham, orang Betawi soalnya ini gak tahu di akal gimana. Jadi semoga ada satu jawabannya kembali. Pertanyaan selanjutnya nih Sat, tentang hukum tadi hukum tentang menyentuh farj Sat. Dari hamba Allah Sat, bagaimana dalam berhubungan Sat untuk suami istri, apakah kita boleh memegang farj pasangan kita Sat? Nah ya, pertanyaan satu tapi jawabannya dua ya. Ya. Atau bahkan jawabannya tiga, karena mungkin satu pertanyaan harus dijawab di sisi lain. Pertama, ya, ibu boleh enggak memegang dakar anaknya gitu ya? Membatalkan wudunya atau tidak? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pendapat yang rajih bahwa ibu memegang dakar anaknya tidak membatalkan wudunya. Karena dalam hadisnya dikatakan man masa dakarohu, siapa yang menyentuh dakarnya. Kemudian yang kedua, bolehkah suami memegang dakar istrinya atau istri memegang dakar suaminya? Maka jawabannya semaunya. Artinya halal. Halal. Ya. Yang ketiga, oral sex gitu istilah. Ya. Boleh atau enggak? Ya. Itu dari sisi kelayakan aja gitu ya. Walaupun dalilnya tidak ada larangannya, sebagian para ahli dari kesehatan bahwa oral sex memungkinkan adanya penyakit ya dari situ gitu. Ya, dari situ. Mungkin ini dari sisi kesehatan, tapi saya belum mendapatkan studi empiris penelitian yang lengkap disetujui oleh ahli-ahli kesehatan. Tapi sebagian menceritakan begitu. Tetapi mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hal yang seperti ini ditinjau dari sisi apa? Kelayakan, dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ketika berjima itu yang dilarang cuma satu. Ya, yang dilarang cuma apa? Satu, yaitu tidak boleh mendatangi dubur. Ya, tapi juga jangan salah, bukan berarti tidak boleh dari arah dubur. Yang tidak boleh dijima duburnya. Ya. Adapun hadis yang mengatakan barang siapa yang mendatangi istrinya dari arah dubur, maka nanti akan menghasilkan anak yang juling, anak yang tilang, orang Sunda. Antum enggak tahu tilang? Juling tahu, Ustaz. Juling bahasa Indonesia, Ustaz. Bahasa Indonesia. Hadisnya dhaif, hadisnya maudhu. Ya, hadisnya apa dhaif? Hadisnya maudhu. Ya, itu tidak sahih. Maka Al-Qur'an mengatakan datangilah, artinya semau kamu. Jadi dalam arti bahasa Indonesianya, jurusnya mau apa saja silahkan. Yang penting menyenangkan gitu. Ini yang belum nikah kasihan. Tapi perlu disampaikan karena ini hukum ya. Artinya silahkan. Itu mau seperti apa saja silahkan. Dan syariat membolehkan insyaallah. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk penjelasannya dan semoga menjadi kejelasan terkhusus bagi yang sudah menikah dan untuk jemaah sekalian. Pertanyaan selanjutnya Ustaz sebagai penutup. Dari hamba Allah di Tasikmalaya, Ustaz, saya pernah mendengar jika buang air kecil disunahkan sambil berjongkok dan cara jongkoknya ada banyak Ustaz. Jongkok seperti apa Ustaz yang benar dan ada yang bilang kaki kiri di belakang atau kaki kiri yang di depan. Mohon pencerahannya Ustaz. Nah. Oh, tentang berjongkok apa? Pertama, kencing sambil duduk ya. Ini memang belum kita bahas di hadis-hadis ini. Nah, ini kan ada tiga bahasan berarti. Yang pertama, hukum asal qadha hajat kencing ya, kalau qadha hajat lain. Hukum asal kencing adalah disunahkan untuk duduk ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Man qala Nabi sallam ya bulu qaiman faqad kadzab." Aisyah mengatakan barang siapa yang mengatakan Nabi sallam kencing sambil berdiri, maka dia telah berdusta. Fala tusaddiquhu, maka jangan dibenarkan. Kemudian di dalam hadis yang lain. Tapi ada hadis lain, yaitu hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan atan Nabi sallam syubata qaumin pabala qaiman. Tapi ada hadis yang rawinya sahih. Bahkan kita akan lihat nanti di sini. Nabi SAW satu ketika mendatangi tempat pembuangan sampah satu kaum. Ya. Lalu beliau kencing sambil berdiri. Jadi berarti di sini ada hadis yang sahih yang menceritakan Nabi SAW kencing sambil berdiri. Maka dalam kaidah usul, al-musbitu muqaddamun alal manfi li'annal musbit ilmu lil manfi. Dalam kaidah umumnya dikatakan yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena yang menetapkan jadi ilmu bagi yang menafikan. Yang tahu dalil bagi yang tidak tahu. Ya kalau Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah didapatkan olehnya kencing sambil duduk, maaf, kencing sambil berdiri, itu sepengalaman Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sejumlah kesempatan mungkin tidak pernah ikut safar sama gitu kan. Maka sejumlah para sahabat atau salah seorang sahabat Hudzaifah menceritakan bahwa beliau Nabi SAW itu kencing sambil berdiri. Maka diambil kesimpulan dari dua hadis itu bahwa hukum asal kencing sambil duduk, tapi boleh sambil berdiri inda doruroh. Gitu. Boleh sambil berdiri ketika mungkin dibutuhkan atau yang paling tepat di saat itu sambil berdiri. Dan kencing sambil duduk tentunya lebih aslah, artinya lebih tepat gitu. Dari sisi pertama mungkin tidak kena ke kain, ya kemudian tidak kemana-mana dan sebagainya. Maka lebih aslah sambil duduk, itu sisi pertama. Yang kedua, bahwa disebutkan dalam sejumlah riwayat bahwa Nabi Hasalam itu ketika dia qada hajat, maka beliau beriktimad, artinya bersandar, ya, ke kaki yang kiri dan mendirikan kaki yang kanan. Tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah gitu. Jadi hadisnya lemah. Tapi para ahli dari kedokteran mengatakan posisi duduk bersandar ke kaki yang kiri dan berdiri kaki yang kanan itu memudahkan keluarnya kotoran karena posisi lambung yang tepat gitu. Tapi tidak bisa dikatakan sunnah, wallahu alam. Dalam arti tidak sampai kepada derajat sunnah. Karena hadisnya hadis lemah. Seandainya kita ingin menggunakan hadis yang lemah ini, maka tidak sampai dikatakan bahwa itu adalah bagian dari sunnah. Tapi kalau dari sisi penelitian dokter itu aslah, aslah itu artinya lebih tepat dari sisi penelitian kesehatan dan memudahkan untuk keluar kotoran, sehingga dalam bahasa kita ngedennya tidak terlalu lama dan ngedennya tidak terlalu berat, dan itu tentunya akan lebih sehat, maka tidak mengapa menggunakan sunnah ini. Artinya menggunakan tata cara seperti ini. Tapi hadisnya dhaif itu. Itu silakan dilihat oleh antum dalam kitab yang paling mudah, dalam kitab Bulughul Maram, di bagian akhir dari hadis-hadis seputar qada hajat. Itu hadis Suraqah Ibnu Malik yang bunyinya allamana Rasulullah sallam al-khala. Ya. Anna uda alal yusra wa nasibal yumna. Bahwa Nabi sallam mengajari kami ketika qada hajat untuk duduk pada kaki yang kiri dan mendirikan kaki yang kanan. Tapi hadisnya adalah dhaif, ya. Jadi hadisnya adalah lemah. Iya. Wallahu ta'ala ala. Udah? Cukup? Ya, cukup. Ya, sampai di sini bahasan kita. Dan insyaallah kita akan ketemu di pekan depan, ya, dengan hadis-hadis berikutnya.